Tua gapat, bila ku ingat, bila ku selalu ingat, ku selalu sengsara. Dalam hidupku, di dalam hidupku yang penuh derita. Walau itu suatu masa kan berlalu, seperti angin bertiup di sisiku. Oh, oh, kini semua, semua malah mengerti. Semua di dunia, semua di dunia ada yang tiada yang abadi. Walau itu suatu masa kan berlalu, seperti angin bertiup di sisiku. Oh, oh, kini semua, kini tiada semua yang, tiada yang mengerti. Semua di dunia, semua di dunia tiada yang abadi.